نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita bersama untuk melanjutkan ibadah kita yaitu membaca kitab Sahih Al-Imami Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih Kitabul Witri, kitab salat witir bab yang keempat. Sebelum kita lanjutkan bab yang keempat, ada beberapa catatan untuk hadis yang ada di bab yang ketiga akhir pelajaran kita yang lalu. Ibnu Hajar atau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengambil beberapa pelajaran dari hadis yang ke-997 itu di bawah bab yang ketiga. Kata beliau, fi hadzal hadis, ya, atau hadis ini adalah dalil untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bunyi hadisnya kan, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sementara dia Aisyah berbaring tidur. Raqidatun mu'taridah ala firashihi, di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arada an yutira, maka bila mana Nabi hendak melaksanakan salat witirnya, ia terlebih dahulu membangunkan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah pun melakukan salat witir. Ini bunyi hadisnya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. At-ta'awun ala al-birri wa taqwa. Ya, karena sang suami membangunkan istrinya untuk kebaikan dan ketakwaan. Kemudian, wa annal insana yanbaghi lahu an yahutha ahlahu ala an yakuna witruhum fi akhiril layl. Ya. Seorang suami layak baginya untuk menganjurkan istrinya melakukan salat witir di akhir malam, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini lebih utama, kata Syekh Al-Utsaimin. Namun jika memberatkan bagi perempuan untuk salat witir di akhir malam, maka hendaknya dia salat witir di awal malam sehingga suaminya tidak membangunkannya kecuali melaksanakan salat subuh. Ya. Dia, kalau seandainya susah sang istri dibangunkan di akhir malam, maka dia melakukan salat witir di awal malam sebelum tidur, dan nanti kapan dibangunkan? Untuk salat subuh saja. Ya. Adapun jika tidak merasa berat, maka yang lebih utama adalah membangunkan istri untuk salat witir di ujung malam atau di akhir malam. Ini luar biasa faedah yang dipetik oleh beliau rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut. Kita masuk ke bab yang keempat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babun liyaj'al akhir salatihi witran. Bab, hendaklah seseorang menjadikan akhir dari salatnya witir. Maksudnya salat malam. Ya. hendaklah seseorang menjadikan akhir solatnya di malam hari adalah solat witir. Ya. Ini sebenarnya adalah menganjurkan untuk yang utama, yang paling afdal adalah witir di akhir malam dan menjadi penutup solat malam. Menjadi penutup solat malam. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis 998. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Musaddad qala haddathana Yahya ibnu Sa'id an Ubaidillahi qala haddathani Nafi'un an Abdillahi bin Umar radiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum ij'alu akhir salatikum bil-layli witra. Ini bunyi hadisnya, ij'alu akhir salatikum bil-layli witran. Jadikanlah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akhir salatmu di malam hari witir. Ya, jadikanlah akhir salatmu di malam hari adalah witir. Ini tegasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan atau mengakhirkan salat witir. Dan ini perintah, bukan sebuah kewajiban. Perintah bukan sebuah kewajiban, karena witir itu sendiri khilaf para ulama tentang hukumnya. Ya. Bila mana ini perintah wajib, maka berdiri di atas amalan yang wajib. Ya. Berdiri di atas amalan yang wajib. Salat witir khilaf para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Jadi perintah untuk menjadikan akhir salat di malam hari itu adalah witir adalah perintah yang mengarahkan untuk yang utama. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan di hadis yang lain, barang siapa yang merasa mampu untuk salat di ujung malam, untuk salat di ujung malam, maka salat di ujung malam. Barang siapa yang merasa tidak mampu untuk salat di ujung malam, maka salat di awal malam. Maka salatlah di awal malam. Ini menunjukkan bahwa akhir atau witir yang dijadikan sebagai penutup salat di malam hari itu bukanlah perintah yang wajib, karena diturunkan derajat hukumnya oleh riwayat yang lain. Ya. Diturunkan derajat hukum wajibnya, karena bila seseorang beralasan bahwa ini perintah mewajibkan karena asal dari perintah itu wajib hukumnya. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub illa idza dalla ad-dalilu ala khilafihi. Dalam kaidah usul fikihnya, al-aslu fil amri lil wujub ma lam yakun dalilun yadullu ala khilafihi atau illa idza dalla ad-dalilu ala khilafihi. Asal dari hukum yang diambil dari kata perintah ada ini dalam syariat adalah wajib, kecuali bila ada yang menurunkan dari hukum wajibnya, seperti tadi Nabi SAW bahkan mengatakan, barang siapa yang tidak mampu untuk salat di ujung malam, maka salatlah di awal malam. Maka salatlah di awal malam. Kemudian nanti ada dalil lagi, yang mana Nabi SAW salat setelah selesai witir. Ya. Setelah selesai salat witir, Nabi SAW salat dua rakaat lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa makna dari perintah mengakhirkan atau menjadikan witir sebagai penghujung atau ujung salat ini bukanlah sesuatu yang wajib, sehingga yang melakukannya berdosa, yang melanggarnya berdosa. Ini kenapa kita katakan? Karena sebagian berdalil dengan hadis ini tidak bolehnya sholat setelah witir pertama, apalagi di 10 terakhir malam. Ya, di 10 terakhir malam kan sholat-sholat witir. Kenapa mesti sholat lagi di pertengahan malam atau di ujung malam? Ya, kemudian berdalil dengan hadis ini, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Ya, ternyata perintah ini bukanlah perintah yang menjadikan sebuah kemestian, tetapi keutamaan, keutamaan. Dan madzhabul ulama, para madzhab para ulama membolehkan untuk melakukan solat setelah solat witir. Ya, solat witir. Kita seringkali mendengar pertanyaan kepada para masyayikh tentang apa boleh solat tahajud lagi sementara kita sudah solat witir di awal malam. Ya, misalnya seseorang sudah solat witir di awal malam, ternyata dia bangun di pertengahan malam atau di ujung malam, boleh tidak dia solat tahajud? Ya, hampir semua yang ditanya menjawab bahwa itu dibenarkan. Ya, dibenarkan solat kembali. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis ini tidaklah maknanya kewajiban. Tidaklah maknanya kewajiban. Ya. Jadi bila mana demikian permasalahannya, maka kemudian ditambah dengan anjuran untuk memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan, ya, memperbanyak, menambahkan semangat, menambahkan kerajinan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, maka menuntut untuk menambahkan sholatnya lagi. Ya. Nah, cuma mana yang lebih utama? Utamanya adalah mengakhirkan witir di ujung malam. Ya. Mengakhirkan witir di ujung malam. Bila mana kita sholat di awal malam, tahajud, maka baiknya ditunda, sehingga kita menjadikan witir kita di solat yang terakhir kita lakukan di malam hari, yang setelahnya kita tidak ada solat lagi. Ini yang utama. Tetapi sah-sah saja seseorang solat tarawih bersama imam, kemudian ikut witir. Ya, kemudian nanti ketika dia ingin kembali solat malam untuk melakukan solat malam, tetapi tidak dibenarkan untuk melakukan witir kedua kalinya. Tidak dibenarkan untuk melakukan witir kedua kalinya, karena Nabi SAW melarang untuk melakukan dua witir dalam satu malam. Ya, melarang untuk melakukan dua witir dalam satu malam. Inilah penjelasan tentang hadis ini, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, yaitu utamanya menjadikan salat witir sebagai penutup salat malam. Ya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari, salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukumul subha falyarka' rak'atan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu dilakukan dua rakaat, bila mana salah seorang kamu khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah satu rakaat sebagai witir bagi salat-salat yang bagi rakaat-rakaat atau dua rakaat yang telah ia lakukan. Ini menunjukkan bahwa arahan Nabi menjadikan ujung salat kita di malam hari itu witir ini luar biasa. Ya, karena itu yang paling utama, menjadikan salat witir sebagai penutup salat malam. Wallahu a'lam. Ada beberapa uraian Syekh Al-Utsaimin di sini, jika seseorang telah menutup salat malamnya dengan salat witir, ini yang tadi kita sampaikan, namun dia terbangun lagi di akhir malam, maka apa yang harus diperbuatnya? Jawab, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Ya. Di antaranya, pertama, sebagian ulama berpendapat orang tersebut harus membatalkan salat witir pertama dengan menggenapkan jumlahnya. Caranya, dia melakukan sholat satu rakaat untuk menggenapkan sholat witirnya, kemudian sholat dua rakaat lalu ditutup lagi dengan witir, dengan sholat witir. Ini pendapat yang pertama. Jadi sholat witir yang ganjil di awal malam itu dia jadikan genap dengan satu rakaat tambahan. Ya. Jadi pertama kali sholat satu rakaat, ini pendapat pertama ya. Ya. Untuk menjadikan sholat witir yang tadi jadi genap. Ya. Kemudian barulah dia sholat tahajud lagi, kemudian dia witir lagi. Ya. Karena ini berpendapat tidak boleh ada sholat setelah sholat witir. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin di sini, ini adalah pendapat tidak benar. Ya, tidak benar. Karena antara satu rakaat yang membatalkan sholat witir sebelumnya terdapat pemisah waktunya ya. Terjadi banyak kejadian seperti tidur, makan, minum. Maka bagaimana bisa satu rakaat ini dijadikan bagian dari sholat witir sebelumnya? Berdasarkan pendapat ini, maka seseorang harus melakukan sholat witir pada satu malam sebanyak 3 kali sholat witir. Ya. Iya kan? Witir yang pertama, satu rakaat yang memulai sholat yang kedua, kemudian ujungnya lagi ada witir. Sementara 2 kali saja Nabi tidak membolehkan. Witir kan jumlahnya ganjil. Yang sholat di pertama itu kan sudah ganjil ujungnya. Kemudian awal sholat yang kedua di ujung malam, itu ganjil juga, satu rakaat kan ganjil. Nah, kemudian ditutup lagi dengan sholat witir. Berarti 3 kali witir ya, di malam hari. Nah, ini konsekuensi buruk dari pendapat yang pertama ini. Pendapat kedua, sholat 2 rakaat, kalau ingin melakukan sholat lagi setelah witir tadi, sholat 2 rakaat lalu witir jika selesai dari tahajudnya, ini juga tidak benar karena mengharuskan terjadi 2 witir dalam 1 malam. Ya, dia sholat tahajud kemudian tutup lagi dengan witir agar mengamalkan hadis ini. Dia sholat witir di awal malam, kemudian ternyata bangun di ujung malam. Lalu ia mengatakan sholat tahajud dia, kemudian nanti ditutup lagi dengan witir agar mengamalkan hadis kita ini. Apa hadis kita ini? Jadikan akhir sholat malam kalian witir. Berarti dia harus tutup lagi dengan witir, dan ini juga tidak benar karena melanggar hadis Nabi SAW yang tidak membenarkan ada 2 kali witir dalam 1 malam. Pendapat yang ketiga, ya, ketiga dan yang benar, ini pendapat yang benar menurut Syekh Al-Utsaimin, adalah sholat 2 rakaat hingga terbit fajar. Maksudnya sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai waktu subuh. Dan tidak ditutup dengan witir. Ya. Ini pendapat yang benar, dan ini yang kita sampaikan kepada siapapun juga. Dan ini boleh dilakukan di luar Ramadan, di dalam Ramadan, apalagi di penghujung Ramadan. Tetapi yang utamanya memang menjadikan akhir sholat malam kita itu adalah witir. Seperti yang diterapkan di 2 masjid, ya, Masjid Haram dan Masjid Madinah. Itu kalau 10 terakhir, mereka sholat tarawih dulu 20 rakaat. Ya, 1 juz. Nah, kemudian nanti jam 1 atau lebih dini hari, mereka sholat 13 rakaat. Ya, 13 rakaat. Jadi tarawihnya tidak ada witir. 10-10 kemudian selesai. 10 imam yang pertama, 10 imam yang kedua. Sekarang saya tidak tahu, tapi dahulunya seperti itu. 10 imam pertama, 10 imam kedua, kemudian selesai. Tidak ada witir. Ya, tidak ada witir. Ini sholat berjamaah di masjidnya. Kemudian nanti di penghujung malam atau setelah pertengahan malam, nanti mereka sholat lagi dengan 13 rakaat. 10 sholat malamnya tambahan, kemudian nanti 3 rakaat sebagai witir. Jadi witirnya secara jamaah ditunda sampai ujung malam. Ya, sampai ujung malam. Tetapi untuk pribadi-pribadi terserah. Ya. Yang menerima tambahan rakaat dari 11 rakaat, berarti kalau dia tidak merencanakan sholat di ujung malam, dia tutup sendiri dengan witir. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, kembali kepada kemauannya. Baik di masjid itu pasca selesainya atau setelah selesainya sholat berjamaah, dia sholat sendiri witir di masjid tersebut. Atau di rumahnya, ya. Atau dia tambahkan lagi di rumah, tidak ikut berjamaah nantinya di ujung malam. Ini semuanya bebas, ya. Tetapi prakteknya seperti itu yang mungkin lebih baik. Dan ini perlu diperbincangkan lagi ya. Untuk yang di 10 terakhir malam itu untuk melakukan yang melakukan dua kali sholat. Bagusnya memang tidak dilakukan witir. Kemudian kalau memang imam itu juga yang mengimami nanti. Atau imam yang lain tetapi masjidnya sama. Di masjid yang sama, sholat misalnya 10 rakaat atau 8 rakaat, kemudian nanti di ujung malam sholat lagi sebanyak yang sama 8 rakaat, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Ya. Ini mungkin mendekati menggabungkan antara anjuran untuk menambah ibadah di 10 terakhir, kemudian mengamalkan hadis yang sekarang kita pelajari untuk menjadikan akhir sholat kita di malam hari adalah witir. Walaupun ini bukan sebuah kewajiban, sebuah kemestian, karena boleh-boleh saja untuk melakukan sholat walau setelah sholat witir. Ya, dia sudah sholat witir di awal malam, lalu nanti dia bangun dan sholat lagi sholat tahajud, boleh. Boleh, sebagaimana yang tadi kita dengarkan jawabannya dari Syekh Al-Utsaimin dan ulama-ulama lain-lain, bahkan mayoritas para ulama membolehkan. Mayoritas para ulama membolehkan. Wallahu a'lam. Selesai kita dari bab ya, jadikanlah salat witir sebagai salat terakhir, maka bukan terakhir malam hari ya. Ya. Terakhir salat terakhir di malam hari yaitu witir, tidak ada lagi salat setelah itu. Ini yang utama, yang afdal. Walaupun boleh saja untuk melakukan setelah sholat witir, sholat tahajud kembali atau sholat malam lagi, namun tidak dilakukan sholat witir setelahnya. Nah, ini kesimpulan dari bab yang keempat. Baik. Kalau ada pertanyaan seputar ini, simpan dulu. Ya. Kita masuk ke bab yang kelima. Babu al-witri ala dabbah. Ya. Bab melakukan witir di atas hewan tunggangan atau di atas kendaraan yang ditunggangi, ya. Ada bah hewan tunggangan, unta, ya. Ar-rahila, ini ungkapan yang lain, itu lebih umum daripada ad-dabbah. Biasanya dabbah ini ditujukan kepada unta, namun ar-rahila itu bisa jadi keledai, bisa jadi unta, bisa jadi kuda, ya. Tetapi kendaraan yang ditunggangi. Nah, ini pembahasannya adalah melakukan sholat witir. Ini kan tentu kalau di atas kendaraan berarti sholat malamnya tidak ada. Ya. Yang ada hanya witirnya. Karena ini menunjukkan bahwa sholat witir itu tetap terjaga kapanpun juga, apapun keadaan kita, mukim atau musafir. Kalau pembincangannya adalah sholat di atas kendaraan berarti safar. Ya. Dan boleh sholat witir di atas kendaraan. Ya. Secara umum, sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Ya. Inilah bab yang kelima, melakukan sholat witir di atas kendaraan. Kita baca hadisnya. Hadis 999. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Bakr bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini luar biasa, ini gurunya Imam Malik menyebutkan nama gurunya. Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, ia menyebutkan nasab gurunya. Ya. An Abi Bakrin, Abu Bakar ibnu Umar ibnu Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Ya. Jadi mereka bukan hanya sekadar mengambil hadis dari guru, tetapi juga menguasai riwayat hidup gurunya. Bahkan menguasai nasab gurunya. Jadi ketika Imam Malik mendapatkan hadis ini, dia tidak akan meminta kepada gurunya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Atau dia mengatakan, saya ini gurumu wahai Malik, nama saya Abu Bakar, ayah saya Umar, kakek saya Abdul. Tidak. Dia sendiri yang akan mencari ya latar belakang kehidupan gurunya, karena nanti ini bisa dijadikan guru atau tidak. Sebelum dia berguru, dia sudah kenal ini siapa orangnya. Ya, makanya dia harus harus pelajari tentang riwayat hidupnya, maka dia jadikan guru. Jadi bukan berguru dulu baru nanti ditinggalkan karena tidak benar. Nah, dia diketahui dulu baiknya kehidupannya baru berguru. Ya, baru berguru. Jadi nanti ketika duduk di majelisnya, dia sudah tahu bahwa orang yang dia ambil ilmu darinya ini orang yang layak untuk diambil ilmu darinya. Makanya dia sangat mengenal sehingga nasabnya pun dia ketahui. Sampai kepada Umar bin Khattab. Gurunya ini adalah keturunan Umar bin Khattab. Ya. Kemudian, An Sa'id bin Yasar. Ini dari generasi tabi'in. An Sa'id bin Yasar. Annahu qal. Sa'id bin Yasar bercerita. Kuntu asiru ma'a Abdullah bin Umar. Bitariqi Makkata. Kata Sa'id, suatu ketika saya dalam perjalanan bersama Abdullah bin Umar, gurunya, di jalan Mekah. Bitariqi Makkata. Bisa jadi perjalanan menuju Mekah atau perjalanan pulang dari Mekah. Ya. Perjalanan di jalan Mekah. Ya. Faqal, kata Abdullah bin Umar, faqala Sa'id, berkata Sa'id, falamma khashitu subha, dalam perjalanan itu ketika saya khawatir masuk subuh, berarti perjalanannya dini hari, ya, perjalanannya di waktu dini hari, ya, ketika Sa'id ibnu Yasar ini khawatir karena tidak ada jam, ya, tidak ada jam, khawatir masuk waktu subuh, fanazaltu, maka saya turun dari kendaraan, fa'autartu, lalu saya lakukan witir. Nah, ini bagaimana mereka menjaga witir. Bagaimana mereka menjaga sholat witir. Dalam safar pun mereka tetap sholat witir. Dan walau bagaimanapun safarnya, ya, mereka tetap sholat witir. Sa'id bin Yasar ini karena khawatir masuk subuh, sementara Ibnu Umar tetap melanjutkan perjalanannya, maka dia turun dari kendaraannya langsung witir. Ya, untuk melaksanakan sholat witir. Faqal, berarti konsekuensinya apa? Tertinggal. Ya, tertinggal. Faqala Abdullah, alaysa laka fi rasul... belum. Aina kunta? Ya, maaf. Falamma khashitu subha nazaltu fa'autartu thumma lahiktuhu. Ya, setelah selesai sholat witir, saya mengejarnya. Karena dia sudah tertinggal oleh Ibn Umar, gurunya. Faqala Abdullah bin Umar, aina kunta? Ya, jadi Ibn Umar pun merasa kehilangan. Ya. Tetapi setelah berjumpa kembali, dia bertanya, kamu tadi di mana? Ya. Atau dari mana? Faqultu khashitu subha fanazaltu fa'utartu. Kata Sa'id bin Yasar, saya khawatir sudah masuk atau masuk waktu subuh, maka saya turun dari kendaraan lalu melakukan witir. Ini yang membuat dia terlambat atau tertinggal oleh Ibnu Umar. Faqala Abdullah. Lalu berkata Abdullah Ibnu Umar, alaysa laka fi Rasulillah iswatun hasanah atau uswatun hasanah? Bukankah pada Nabi SAW untukmu ada suri tauladan yang baik? Faqultu bala. Faqultu bala wallahi. Saya katakan, kata Sa'id, benar demi Allah. Qal, kata Ibnu Umar, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan witir di atas unta. Maksudnya atas kendaraannya, di atas kendaraannya. Jadi ini indah-indahnya atau indahnya saat-saat bersama ahli ilmu dalam sebuah perjalanan. Selalu diarahkan, selalu dibimbing, selalu dituntun. Dan subhanallah, pelajaran yang mungkin sangat penting untuk kita ambil ketika membawa umat ini atau mengarahkan umat ini adalah mengarahkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi mukaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Umar kepada muridnya, bukankah engkau layak menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sebenarnya moto kita ketika berdakwah, ketika mengajak orang awam, orang kaum muslimin, katakan, bawakan ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam mengajak bagaimana mereka berpegang dan berpedoman kepada sunnah Nabi SAW. Jadi Ibnu Umar dengan kebijaksanaannya tidak mengatakan, kenapa kamu tidak sholat di atas kendaraan saja, tetapi dia meletakkan arahan pembelajaran itu di atas kaidah yang luar biasa, yaitu meniru Nabi, mencontoh dan menauladani Rasulullah SAW. Alaysa laka fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini pula yang mungkin kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak mau menjamak salat, tidak mau mengqasar salat dengan alasan masjid di mana-mana. Kita bisa berhenti di manapun masjid. Kita bisa berhenti kapanpun azan dikumandangkan. Kita kan tidak sulit lagi untuk melakukan salat pada waktu masing-masing. Memang, tetapi alaysa laka fi Rasulillahi uswatun hasanah? Bukankah engkau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan yang baik? Nabi SAW melakukan. Nabi SAW berhenti untuk sholat dan dia mengqasar dan menjamak. Mengqasar dan menjamak. Kalau dikatakan masjid yang terbanyak, maka di zaman Nabi masjid terbanyak. Masjid terbanyak. Sepanjang jalan masjid. Dimanapun dia berhenti, saya jadi masjid. Karena walaupun tidak ada bangunan, tetapi kan bumi Allah masjid. Bumi Allah masjid. Ya. Waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, kata Nabi, ada lima keistimewaan yang Allah berikan kepadaku yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa? Di antaranya bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat salat dan juga sebagai sarana untuk bersuci, pengganti air. Ya. Kalau seandainya dalam perjalanan tidak ada air di padang pasir, maka orang muslim tidak punya alasan untuk tidak salat. Karena permukaan bumi itu bisa menjadi dijadikan sebagai masjid, tidak tempat khusus, ya. Tempat salatnya tidak khusus, tetapi dimanapun, ya. Di situ dia bisa salat. Kemudian kalau tidak ada air, permukaan bumi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengangkat hadas. Bahkan hadas besar sekalipun bisa. Jangankan hadas kecil, hadas besar sekalipun bisa diangkat dengan tayamum. Bukankah hadis Ammar bin Yasir bahwa dia dengan Umar bin Khattab junub sementara mereka tidak punya air. Lalu Ammar bin Yasir berguling-guling di atas pasir, merasa bahwa kiasnya adalah karena ini mandi, maka dia harus mandi debu pula. Ya. Ternyata kata Nabi SAW, innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan tata cara tayamum. Cukup sebenarnya bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu begini. Ditepukkan kepada permukaan tanah, kemudian membasuh muka, kemudian tepuk lagi, kemudian membasuh kedua tangan. Bukan sampai ke siku, tangan saja. Karena kalau sampai ke siku, berarti ada penjelasannya waghsilu aydiyakum ilal marafiqi, tetapi hanya tangan, karena asal makna tangan al-yad dalam bahasa Arab ini. Ya. Makanya ketika pencuri dipotong tangannya bukan dari sini. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki-laki maupun perempuan dipotong kedua tangan mereka, tangan-tangan kedua mereka, yaitu ini. Makanya yang dipotong dari sini. Jadi yang dimaksud dengan yad dalam bahasa Arab adalah yang saya peragakan sekarang ini. Jadi ketika tayamum yang diajar oleh Nabi SAW, pukulkan kemudian usap muka, kemudian setelah itu pukul lagi dengan telapak tangan permukaan tanah, kemudian usapkan kedua tangan, selesai. Karena organ tayamum itu hanya dua. Organ tayamum dua, sementara organ wudu empat. Iya. Empat atau lima? Bingung ya. Yang mengingat apa organ-organ? Ya. Allah SWT mengatakan empat. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Empat saja. Ya. Faghsilu wujuhakum, basuh wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ila al-marafiqi, tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Selesai. Lalu telinga bagaimana? Nabi SAW mengatakan al-udhunani minar ras. Telinga itu termasuk organ kepala. Makanya dalam praktek wudunya Nabi SAW menggabungkan air untuk mengusap kepala itu dengan telinga. Ini yang utama. Tidak perlu lagi mengambil air yang baru. Ya. Tetapi boleh memang mengkhususkan, tetapi yang utamanya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam praktek wudhunya adalah menggabungkan pembasuh kepala dengan kedua telinga sekaligus dengan air yang sama. Baik, kita kembali ke mana? Kembali ke mana kita? Salman dengan Ammar. Ya. Jadi seorang Muslim, tadi kita menyatakan bahwa alaysa laka fi rasulillahi usatun hasanah, ini hafal. Sampaikan kepada siapapun juga bila kita ingin mengajarkan sunnah kepadanya. Semua kaum muslim pasti merasa bahwa Nabi layak dijadikan sebagai suri tauladan yang baik. Bila anda memang bersemangat untuk menjaga salat pada waktunya, tetapi ketika safar, contoh Nabi. Contoh Nabi. Tidak ada tuntunan ibadah yang paling utama kecuali seperti yang dituntun oleh Nabi SAW. Seperti yang diterapkan oleh Nabi karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan anda, kita kan bisa sholat pada setiap waktu dimanapun juga karena masjid melimpah. Apalagi kalau ke Sumbar. Ya. Tapi kalau arah ke sana, susah cari masjidnya. Kalau ke Sumbar dimana kita mau sholat, di setiap waktunya kita bisa. Tetapi alasan anda tidak tepat, karena di zaman Nabi lebih banyak tempat sholat. Ya, tidak dibatasi oleh dinding. Sepanjang jalan itu tempat sholat. Karena permukaan bumi itu semuanya tempat sholat. Maka Nabi SAW tetap menjamak sholatnya, tetap mengqasar yang 4 rakaat. Alaysa laka fi rasulillahi uswatun hasanah? Tidakkah engkau pantas untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan yang baik? Atau anda lebih bertakwa dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Anda lebih tinggi tingkat ghirahnya menjaga salat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita pahami dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa inna Rasulullah sallam kana yutir 'alal ba'ir. Itu jawaban penjelasan Ibnu Umar dan tuntunan juga atau pelajaran faedah yang sangat penting kita ambil dari sikap Ibnu Umar mengajarkan ilmu kepada muridnya, yaitu dengan mengaitkan selalu dengan sunnah Nabi SAW. Mengaitkan selalu dengan sunnah Nabi, karena dia mengatakan kana yutiru al-bair. Kana Rasulullah SAW, inna Rasulullah SAW kana yutiru al-bair. Ini menunjukkan bahwa boleh ya. Dia hukumnya boleh, tetapi utamanya memang sebagaimana Ibnu Umar juga sholat ketika dalam perjalanan turun dari kendaraannya. Tetapi mungkin dalam suatu keadaan misalnya mengejar apa? Waktu ya. Kalau turun nanti akan memperlambat kita untuk jadwal yang sudah ditetapkan, maka mungkin melakukan di atas kendaraan lebih baik. Saya pernah melihat langsungnya. Salah seorang masyayikh sholat di atas mobil. Ya. Walaupun ketika itu dia penumpang. Di Pekanbaru ini, ada salah seorang syekh yang datang dari Yordan kalau saya salah. Kita mengambilnya sebelum subuh dari hotel. Ya, dia duduk di samping saya. Kemudian turun dari hotel, dalam perjalanan dia angkat takbir. Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia sholat di atas kendaraan. Saya yakin itu sholat witir. Ya. Dia melakukan sholat witir. Ya. Dia tidak, dia sudah yakin bahwa tidak bisa dikejar ke masjid karena waktu subuh sudah hampir tiba persis dengan keadaan Sa'id bin Yasar ini. Ya. Kalau dia tunggu sampai masjid pasti sudah azan. Makanya dalam perjalanan menuju masjid dia langsung sholat di atas kendaraan. Dan ini subhanallah mempraktekkan hal-hal yang seperti ini sangat indah terasa. Karena melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supir juga bisa. Ya. Berhenti sebentar, sholat. Ya. Sholat di atas kendaraan. Dan tidak mesti sujud. Tidak mesti sujud di atas setir itu. Ya. Tetap memberikan ima, seperti nanti akan dijelaskan, bahwa memberikan isyarat saja. Membungkukkan separoh sebagai tanda bahwa dia sedang ruku, kemudian setelah itu ditundukkan lebih dari yang pertama sebagai tanda bahwa dia sedang sujud, kemudian berdiri lagi. Ya. Dua rakaat. Witir yaitu tiga, atau bisa jadi karena waktu sangat terbatas, satu rakaat. Ya, satu rakaat untuk tetap menjaga witir di malam hari. Untuk tetap menjaga witir di malam hari. Wallahu a'lam. Dia tidak ada kemestian untuk menghadap kiblat. Ya. Kemana arah perjalanan kita, kesitulah arah kiblat kita. Ya. Karena kondisi yang menentukan demikian. Kecuali kalau kendaraan kita bisa diarahkan seperti tunggangan ini. Awalnya ketika angkat takbir, kita hadapkan kendaraan ke arah kiblat, kemudian setelah itu berjalan sajalah. Ya, berjalan saja. Tapi kalau setir susah. Ya. Susah. Angkat takbir mungkin ke arah kiblat, kemudian kita sebenarnya arah melawan kiblat. Akhirnya kita putar lagi, seakan, ya, berarti kita nyetir ya, bukan sholat. Ya, nyetir bukan sholat. Tetapi maksudnya adalah berhentikan sebentar dan tidak perlu turun. Ya. Bila bisa dihadapkan ke kiblat, dihadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Ya. Kalau seandainya penumpang, ya, sholat saja tanpa menghadap kiblat. Ya, tanpa perlu menghadap kiblat karena ini kondisi yang menetapkan keadaannya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut bab yang keenam. Babu, kata Imam Bukhari, babu al-witri fi safari. Bab witir dalam perjalanan. Ya. Ini yang adalah detailnya dari hadis Ibnu Umar yang tadi. Ya. Bab al-witri fi safar, tata cara atau kaifiat salat witir dalam perjalanan. Hadis 1000. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Juwairiyah bin Asma An-Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi as-safari ala rahilatihi, sebagaimana hadis sebelumnya, haitsu tawajjahat bihi. Nah, ini yang tadi kita katakan, kemana arah perjalanannya tetap mengarah ke sana, tidak mesti menghadap kiblat. Ya, haitsu tawajjahat bihi, ke arah mana perjalanan itu menuju. Caranya yumi'u ima'an, melakukan dengan cara memberikan isyarat. Ya. Yumi'u ima'an, itu menggerak-gerakkan badan untuk menandakan dia mungkin sedang ruku atau sedang sujud. Itu yang dimaksud dengan ima'. salatal laili, melakukan salat malam, illal fara'idha, kecuali salat fardu. Ya. Kecuali salat fardu ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW di atas kendaraan. Wa yutiru ala rahilatihi, dan juga melakukan witir di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Ya. Di atas kendaraannya. Bisa jadi Nabi SAW juga melakukan salat malam. Ya. Bisa jadi karena waktunya panjang. Dia salat malam kemudian ditutupnya dengan witir. Keseluruhan salat itu dilakukan di atas kendaraan. Keseluruhannya di atas kendaraan. Kemudian tata caranya tadi apa? Kiblat tidak menjadi sebuah kemestian, karena ini dalam keadaan darurat. Karena Ibnu Umar mengatakan haitsu tawajjahat bih, kemana kendaraan itu membawanya. Jadi dia patokannya ini kendaraannya, bukan dianya. Ya, jadi kemana arah kendaraannya, ke situ dia menghadap. Kemudian cara gerakan dalam sholatnya itu dengan cara ima, melakukan sholat malam sambil memberikan isyarat. Isyarat dengan badan ya. Isyarat dengan badan. Isyarat ruku ada, isyarat sujud ada. Isyarat rukunya itu menurunkan badannya sedikit, membungkukkan ke depan. Tidak mungkin ke belakang ya, tidak ruku namanya. Kayang namanya. Ya. Jadi membungkukkan sedikit badannya sebagai isyarat bahwa dia ruku. Kemudian dirukuk, ditekukkan lagi atau dibungkukkan lagi lebih dari yang pertama sebagai isyarat sujud. Bukan sujud tetapi isyarat. Itu yang dimaksud dengan ima. Jadi orang kalaupun melihat itu tidak merasa, tidak akan mengatakan itu rukuk, tidak akan mengatakan itu sujud. Itu hanya isyarat dari rukuk dan sujud. Karena sujud itu maksudnya adalah meletakkan 7 organ kita di atas lantai. Sementara ini tidak. Maka dinamakan dengan ima. Itu isyarat. Sujud adalah meletakkan 7 tulang di atas lantai. Ya. Apa itu? Kening, bersamaan dengan batang hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 tempurung lutut, kemudian 2 ujung-ujung jemari kaki bersama ujung kaki. Ya. Perut jemari kaki bersama ujung kaki. Ditempelkan di lantai. Nah inilah definisi sujud yang asli. Sementara dalam sholat di atas kendaraan itu isyarat. Ya. Isyarat. Sementara ruku adalah membungkukkan separuh badan dengan menjadikan punggung rata dengan kepala. Itu definisi ruku yang asli, yaitu yang dalam pembahasan fikih. Sementara yang sholat di atas kendaraan ini adalah isyarat saja. Ya, isyarat saja. Isyarat saja. Wallahu a'lam. Ya. Jadi sudah jelas bagaimana tata caranya, kemudian sudah jelas kemestian atau tidak mestinya menghadap ke kiblat. Yang dipatokkan adalah arah perjalanan. Kalau arahnya menuju timur, maka kiblatnya ke timur. Kalau arahnya menuju selatan, maka kiblatnya ke selatan. Kalau arah perjalanannya ke utara, maka kiblatnya ke utara. Kalau ke barat di negeri kita ini, maka jelas menghadap kiblat. Tetapi bukan patokannya ke arah kiblat itu, tapi arah baratnya. Kemana arah perjalanan ke situ dia menghadap. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Selesai? Berarti sudah 1000 hadis kita baca. Ya. 1000 hadis saya baca. Alhamdulillah. Dan cukup ya. Tidak perlu kita tambah. Ya. Sudah 1000 hadis Sahih Bukhari dibaca. Dah tidak perlu banyak-banyak. Kita sudah tutup pengajian Sahih Bukhari karena sudah 1000 hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ya. Untuk hadis yang ke 1001 pada pertemuan yang akan datang untuk pagi hari ini. Kita selesaikan sekarang Kitabul Istisqa ya. Tinggal berapa hadis berarti? 1 bab ya. Ya. Tapi tidak enak. Tidak enak. Ya. Bagusnya kita tutup dengan hadis 1000. Baik, kita lanjutkan ya. Kita selesaikan kitab witir ini. Bab yang ke-7. Babul qunuti qabla ruku'i wa ba'dahu. Ini permasalahan besar ini. Permasalahan besar, tidak cukup waktu kita. khilaf antara para ulama ulama fikih kapan kunut itu dilakukan. Ya. Apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Ini khilafnya besar. Khilafnya besar. Kemudian nanti akan ada rentetannya kepada apakah kunut ini dimaksud adalah kunut subuh. Karena dalam hadisnya nanti pembicaraannya salat subuh. Dan ini juga menjadi dalil orang yang mengatakan bahwa kunut itu kunut subuh. Tetapi ternyata ketika ditelusuri hadis-hadisnya, saya sempat membaca sumber-sumber yang lain, itu subuhnya memang ya subuh, tapi nama kunutnya kunut nazilah. Dan itu dilakukan oleh Nabi hanya satu bulan saja. Satu bulan saja. Yang dibahas oleh Imam Bukhari di sini bukan masalah solat kunut subuhnya, tetapi kapan kunut itu dilakukan, sebelum ruku atau setelah ruku. Dan jumhur ulama mengatakan, termasuk mazhab Syafi'i, adalah setelah ruku. Ya, setelah ruku. Dan ada pendapat yang kuat juga dilakukan sebelum ruku. Jadi rakaat terakhir memang, kemudian di subuh hari ya, salat subuh maksudnya, kemudian nanti sebelum selesai baca surat setelah Al-Fatihah, dia kunut dulu. Kunut dulu, kemudian nanti ruku, bangkit dari ruku, langsung sujud. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua seperti biasa, setelah selesai baca surat ba'da Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, baca kunut, kemudian langsung sujud. Begitu juga kunut witir. Ini pendapat yang kedua dan ini yang rajih sebenarnya. Tetapi yang pertama ini juga cukup kuat. Cukup kuat dan bahkan para ulama-ulama besar berpendapat juga demikian. InsyaAllah tetap mungkin terpaksa kita tunda. Karena pembahasan yang perlu waktu dan juga perlu uraian yang lebih. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz, kami membangun rumah di kampung. Bangunan bagian atas berlebih ke tanah sebelah. Kena tanah orang. Kata orang tua kami, biar sajalah. Karena orang sebelah itu neneknya dahulu suka mengorek tanah kami. Bagaimana ini Ustaz, berdosakah kami? Ya. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya, jangan sampai kesalahan dan kezaliman orang membuat kalian berdosa. Ya, membalas dosa orang dengan dosa. Ya, jadi mengambil harta orang, tanah orang tetap dosa. Dan membalas dosa dengan dosa, dosa. Tidak akan berubah. Ya, membalas dosa dengan dosa adalah dosa. Kemudian ya, tidak ada yang lebih utama dari memaafkan. Kalau ya, kalau niatnya adalah membalas dan membalas ini belum tentu setara. Padahal ruang untuk membalas dibuka oleh agama adalah setara. Dan kita tidak bisa menentukan setaranya. Seukuran yang diambil dari korek-korek tadi, itu pula yang seukuran yang kita letakkan di otak, di bagian bangunan atas tadi. Ya. Dan itu tidak bisa setara. Kalau seandainya berlebih sedikit saja, kita yang berdosa. Dia tidak berdosa. Kalau niatnya membalas, seperti yang direncanakan oleh orang tua tadi, maka dia mesti wajib setara, sehingga dia tidak berdosa, kita juga tidak berdosa. Tetapi lebih sedikit saja kita, dia tidak berdosa dan justru kita yang berdosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena kita sudah membalas. Kelebihan balasan kita membuat kita justru yang berdosa. Makanya tidak ada yang seindah memberi maaf dan jangan membalas. Ya, jangan sampai menyeret kita kezaliman orang untuk berbuat zalim. Jangan sampai menyeret kita kejahatan orang untuk berbuat jahat. Dengan tujuan membalas. Maka tidak ada yang lebih indah untuk mengurungkan niat menambahkan. Ya, bila perlu, kalau memang kelebihan tanpa diukur sebelumnya karena sudah terlanjur, minta maaf. Kalau dia juga tidak minta maaf, beli. Beli, bayar. Ukur berapa itu berapa, ya, harganya bayar. Agar kita tidak bermasalah nanti, tuwiqa yaumal qiyamati bisab'i aradin. Nanti tingkatan atas itu dijadikan tanah, dipikulkan. Sibran, kata Nabi. Ya, sibran. Barang siapa yang mengambil hak tanah orang lain, lahan orang lain, satu jengkal, dengan cara yang batil, nanti satu jengkal ini sepanjang, seukuran lebarnya, tebalnya bumi ini, dipikulkan ke atas pundaknya. Waliyadzubillah. Ya. Bayar, kalau memang merasa mengambil. Ya. Minta maaf, sampaikan. Tanpa sengaja ternyata terambil lebih di atas dan sempat di atas lahan saudara atau bapak, ibu. Oh enggak, kami enggak menerima. Lalu bagaimana caranya? Bayar. Ya, bayar. Bayar, beli seukuran tersebut agar kita tidak ada masalah nanti di hari kiamat. Bumi ini akan ditinggalkan dengan semua kekayaan di atasnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Qiyamul lail sunnah, tidak sampai ke sunnah mu'akkadah. Sementara witir, itu sunnah mu'akkadah. Yang dijaga oleh orang-orang yang saleh kapanpun juga. Mukim, musafir, apalagi mukim. Jadi, kalau kita, seperti Aisyah tadi, kan cukup dengan salat witir saja. Apalagi perempuan yang mungkin siangnya sibuk mengurusi rumah, mengurusi anak-anak, malamnya pun terlambat tidurnya. Dan Nabi SAW mengetahui keadaan istrinya sedemikian, maka dia tidak membangunkan kecuali untuk witir. Ya. Ini menunjukkan bahwa witir itu tetap dijaga. Dan dia sunnah mu'akkadah. Dan dia adalah da'bus salihin. Itu adalah perilakunya orang-orang saleh di malam hari. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau salat malamnya, boleh-boleh saja ditinggalkan. Baik mukim maupun safar. Tetapi witirnya tidak layak untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Silakan. Salat di atas kendaraan tentu berwudu dengan air. Ya, berwudu dengan air dan sangat mudah juga untuk berwudu dengan air. Dengan satu aqua gelas kita bisa berwudu di kendaraan. Ya. Atau kita masih ada wudu dari salat yang sebelumnya. Ya. Atau rencanakan saja. Misalnya nanti kita berhenti di perhentian di malam hari itu dan merencana untuk terus melanjutkan perjalanan sampai subuh, berarti kita berwudu di tempat berhenti terlebih dahulu, lalu nanti kita tinggal sholat malamnya saja atau sholat witirnya saja di atas kendaraan. Tetapi tidak boleh tayamum. Kenapa tidak boleh tayamum? Karena tayamum ini hanya pengganti. Bila mana yang diganti masih ada, suami juga demikian dengan istri. Kalau sudah seorang perempuan punya suami, tidak boleh diganti. Ya. Ya. Kalau seorang laki-laki masih punya istri, boleh. Boleh ditambah. Ya. Bukan diganti, boleh ditambah. Ya. Jadi tidak boleh tayamum sementara air masih banyak. Boleh, tidak boleh pindah ke tayamum sementara kita masih bisa menggunakan air. Ya. Maka berwuduklah dengan sesimpel-simpelnya. Wuduk dengan simpel-simpelnya. Berapa perlu kita bawa semprotan itu? Dengan semprotan itu bisa berwuduk di dalam kendaraan. Yang penting witirnya jangan ditinggalkan. Ya. Allah dalam syariatnya sangat memberikan kemudahan untuk kita agar tetap beribadah. Wallahu a'lam. Jadi tidak tayamum ya. Yang diterapkan di atas pesawat, ya, untuk perjalanan yang di atas pesawat itu lebih dari yang tentu melalui beberapa kali sholat. Kalau dua kali sholat yang bisa dijamak, ini mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau beberapa kali sholat, misalnya seperti perjalanan menuju Mekah, Jeddah atau Madinah, yang itu 9 jam, berarti di atas kita ada sholat beberapa kali dengan jamak atau yang tidak dengan jamak. Dan penerapan tayamum di atas pesawat itu saya rasa tidak relevan ya. Ya, tidak terlalu membutuhkan, karena kita masih mampu dan persediaan air yang disiapkan di pesawat itu cukup untuk dibuang semuanya. Ya. Mereka menyediakan air di atas pesawat itu kan untuk disimpan untuk disimpan bekas penggunaan. Air yang sudah digunakan untuk disimpan kembali, tidak dibuang kan. Jadi sebagaimana sebelumnya air itu sudah tersedia di atas pesawat, kita gunakan atau tidak gunakan, air tidak akan bertambah. Iya kan? Digunakan air yang tersedia atas pesawat itu, atau tidak digunakan, air tidak akan bertambah. Kita gunakan air sebetul juga banyaknya di atas pesawat, tidak akan membuat pesawat itu semakin berat. Iya kan? Tidak akan, karena air yang tersedia kan dibawa oleh pesawat itu. Kita ambil, kita pakai untuk berwuduk semuanya, tidak bertambah dia, karena semuanya itu juga. Kecuali kalau ada keran dari bawah, dari tanah. Nah, mungkin bertambah dia, dikhawatirkan berwuduk memberatkan pesawat. Ya. Jadi tetap saya rasa tidak terlalu membutuhkan untuk tayamum. Air mineral, ya, kenapa dimasukkan ke pesawat? Karena mampu pesawat itu membawanya. Ya. Makanya di atas kabin itu, bila memang tidak dibenarkan membawa air mineral, mereka larang. Ya. Karena di dalam sudah ada air mineral disiapkan. Apalagi untuk perjalanan lebih dari, untuk perjalanan yang 8 jam, 9 jam, 7 jam yang melewati beberapa kali sholat, maka berwuduklah. Berwuduklah, ini mungkin yang lebih utama. Tetapi bukan berarti yang bertayamum kita katakan sholatnya batal. Tetapi bagi kita melihat bahwa untuk bertayamum belum membutuhkan, karena persediaan air ada, disiapkan untuk digunakan oleh setiap penumpang apapun bentuk penggunaannya. Apapun bentuk penggunaannya. Tidak ada larangan untuk menggunakan air di atas, di dalam kamar kecil itu lebih dari jatah, tidak. Tidak ada tulisannya kan? Ya, tidak ada tulisannya. Tidak boleh buang air kecil kecuali 5 kali. Ada? Tidak. Tidak ada. Karena persediaan yang disiapkan di dalam pesawat itu air untuk digunakan semua habis atau tidak habis. Ya. Untuk digunakan habis atau tidak habis. Jadi tentang masalah tayamum ini tetap tidak benar bila mana dalam praktek sholat di atas kendaraan tadi, karena kita masih bisa berhenti sebentar, tetap sholatnya di sana, atau di dalam kendaraan atau di mobil kita berwudu, sementara tayamum tidak membutuhkan atau tidak dibenarkan. Kemudian kita singgung tentang di atas pesawat tadi, ya, lebih utama menurut pandangan kita untuk tetap berwudu, wabillahi taufik. Ada lagi? Tadi sudah ada dalam hadis, kecuali sholat fardu. Hadis terakhir yang kita baca, hadis Ibnu Umar, Nabi SAW sholat di atas kendaraan sholat malam illal faraid, kecuali sholat fardu Nabi SAW berhenti untuk sholat. Makanya masjid Nabi untuk sholat fardu itu banyak. Ya, di mana dia berhenti sholat fardu dia di situ. Di mana dia berhenti di situ sholat fardu, tidak ada bangunan masjid di mana berhenti di yang itu permukaan bumi, asal saja bukan permukaan air. Ya. Permukaan bumi di situ Nabi SAW sholat. Tentu saja dia memilih mana yang layak, seperti kita dalam perjalanan haji itu ya. Ya. Berangkat dari Arafah ke Muzdalifah untuk sholat isya dengan maghrib dengan isya itu, kita tidak sembarangan tempat juga memilih yang datar, yang bersih, yang tidak banyak batu-batu besarnya, dia rata. Jadi begitu pula yang terjadi di zaman Nabi memilih tempat untuk bisa sholat, ya, bukan sembarangan saja, tetapi memang semuanya tempat sholat. Semuanya bisa digunakan untuk sholat, karena permukaan bumi ini semuanya masjid, ya, masjid. Tetapi bila mana dibuat bangunan yang masjid, maka dia memiliki keutamaan tersendiri. Makanya Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga. Jadi masjid ini punya kekhususan sendiri. Walaupun untuk salat, dimanapun permukaan bumi bagi seorang muslim boleh untuk salat. Wabillahi taufik. Apa katanya? Salat fardu. Ya. Ya, ini rincian yang mungkin perlu juga ditambahkan ya. Masalah salat duduk. Ya. Salat duduk. Ini karena kita tidak ada penjelasannya tadi. Yang masalah kita adalah salat sunat di atas kendaraan. Kemudian salat fardu di atas kendaraan. Para ulama sepakat. Ulama madhab sepakat bolehnya salat di atas kapal laut. Ya, di atas kapal laut. Tidak mungkin kita turun ke pasti di dalam kapal laut. Ini sepakat semua madhab boleh di atas safina. Ya. Kemudian di dalam kapal itu pun ada musalla. Ya. Kapal laut itu yang besar, yang bawa penumpang yang banyak, yang perjalanannya berjam-jam, ya, itu ada musalla, bahkan untuk salat Jumat ada. Untuk salat Jumat ada. Ya. Walaupun memang sebenarnya tidak ada salat Jumat, karena mereka musafir, tetapi tetap dilakukan, ini juga tidak ada masalah. Ya. Ini menunjukkan bahwa di kapal laut tidak ada masalah untuk masalah pembahasan kita. Kemudian naik ke atas pesawat. Itu tadi sempat kita bahas. Untuk salat fardu di atas pesawat, asal hukumnya adalah salat tidak duduk. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Umar, bahwa Nabi salat fardunya turun dan berdiri dan tidak duduk. Ya. Kemudian untuk menerapkan tuntunan asal ini, itu yang tadi diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, itu bila mana perjalanannya waktunya untuk bisa dua kali sholat yang bisa dijamak. Misalnya zuhur dengan asar. Artinya kita berangkat jam 12 dan kita sampai sebelum maghrib. Maka yang utama tidak di atas. Yang utama adalah di tanah, di tempat sholat yang biasa, karena kita masih berada di dua sholat yang waktunya bergabung dengan menjamaknya. Ini utamanya. Ya, kalau misalnya kita berangkatnya sebelum sholat yang pertama atau setelah sholat yang pertama, maka boleh dijamak sebelumnya, sebelum naik pesawat. Bila mana kita naik sebelum sholat waktu sholat pertama, maka menjamak takhirnya itu lebih utama. Dan tetap tidak sholat di atas pesawat. Tetapi bila dikhawatirkan sampai di sana luput kedua waktu sholat itu, maka boleh sholat di atas pesawat dengan catatan. Yang pertama urutannya adalah berdiri seperti biasa, karena di pesawat itu ada fasilitas untuk itu. Tetapi bila mana tidak mampu berdiri, apalagi di atas pesawat orang susah untuk tenang ya. Kalau berdiri tegak, ada orang yang memang pusing kalau bergerak-gerak itu, maka kondisi seperti itu membolehkan dia untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, untuk sholat dalam keadaan duduk walaupun sholat fardu. Ini mungkin yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu taala. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Dia punya harta banyak. Pertanyaannya, orang yang punya harta banyak, apa yang utama dia lakukan? Masih ketika dia, yang pertama ketika masih sehat, dia bagi-bagikan hartanya ya untuk ahli warisnya, kemudian secara apa dibagikan langsung ya, hak pemilikannya itu sudah berpindah kepada ahli waris, atau dia ketika sudah merasa ada tanda-tanda dekat sakit sudah mulai banyak ya, lalu dia tulis wasiat untuk nantinya kalau meninggal dunia lakukan ini lakukan ini, maka yang terbaik adalah yang pertama. Yang terbaik adalah yang pertama, yang kedua itu tidak berlaku. Yang kedua kenapa tidak berlaku? Karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau yang pertama itu hibah. Yang pertama hibah boleh, tetapi dengan catatan bagi rata. Ya, dengan catatan bagi rata kepada ahli waris. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus punya. Ya. Kita harus siapkan juga untuk kita. Kalau yang kita bagi-bagikan untuk orang semuanya. Tetapi kenapa kita tidak bagi untuk diri kita? Jadi orang tua yang punya harta banyak, dia juga harus pikirkan untuk saya mana? Untuk saya, bukan untuk bersenang-senang di dunia, tapi untuk akhirat nanti. Untuk di akhirat nanti. Kalau untuk anak-anaknya, dia nanti kalau masih panjang umurnya, dia masih punya tenaga, dua tangan, dia masih punya otak untuk mencari harta. Tapi baginya kalau sudah meninggal dunia, apa yang bisa dilakukannya? Harta sudah dibagi-bagi kepada ahli waris semuanya. Sudah dihibahkan ke 10 orang anaknya, seper orang dapat 100 miliar. Sementara dia berangkat untuk menuju surga atau neraka, tidak punya apa-apa. Maka yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana harta ini untuknya nanti di akhirat. Diinfakkan di jalan Allah. Ya, diinfakkan. Kalau masih sehat, jangan lupa selain dari menghibahkan, membagi-bagikan kepada anak-anak, sisihkan harta untuk diri sendiri di akhirat nanti. Ya, banyak. Ya, banyak untuk membangun masjid, untuk banyak yang lainnya untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu selesai. Terus saya hidup gimana? Ya, pindah-pindah dari satu anak ke anak yang lain. Kan sudah bagi saya yang kalian harta. Kenapa saya untuk sebentar saja mengisi sisa usia saya kalian tidak mau merawat saya? Ya. Jangan tunggu sakit. Ya. Masih sehat sama anak-anak. Kalau yang kedua tadi itu tidak dibenarkan karena tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, anak saya nomor satu dapat segini, anak nomor dua dapat segini, anak nomor tiga dapat segini, anak nomor empat dapat segini, sepuluh segini, itu tidak bisa diterapkan karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau sudah meninggal orang tua ini, nanti dibagi secara faraid, tidak lagi berlaku wasiat. Ya, karena Nabi mengatakan la wasiyata li waris. Tidak boleh diberikan atau diterapkan wasiat untuk ahli waris. Maksudnya dalam harta, maksudnya dalam pembagian harta. Wallahu a'lam. Ya. Dia sekarang kan kalau anaknya itu sudah punya pendapatan masing-masing. Ya, ada anak yang memang tidak terlalu butuh dengan harta orang tuanya. Bisa juga dipertimbangkan itu. Kalian kan sudah, enggak, mungkin kita berimbang harta saya dengan harta kamu. Ya, anak pertama, anak kedua, ini sudah sukses, ini sudah sukses dalam tanda kutip ya. Ini sukses semuanya. Kalian tidak mungkin lagi butuh banyak dari harta ayah atau ibu. Ya. Bagaimana menurut kalian kalau separuh dari harta saya ini saya jadikan harta saya nanti di akhirat? Kalian tidak mungkin bisa membantu saya lagi. Harta saya inilah yang akan bisa membantu saya. Musyawarah dengan mereka. Ya. Memang asalnya sepertiga. Tetapi bila mana anak-anak itu membutuhkan. Tetapi kalau mereka juga berpunya, tidak ada salahnya orang tua menyampaikan kepada mereka keinginannya. Ya. Kalau seandainya mereka membutuhkan, ini baru hukumnya tidak mungkin kita utamakan untuk ini sementara mereka nanti luntang lantung atau bersusah-susah bahkan bisa jadi meminta-minta sementara orang tuanya sibuk membangun masjid di sana di sini di sana di sini sementara anak-anaknya kekurangan, padahal yang utama adalah anak-anaknya. Ya, jadi dalam kondisi itu kita tentu mengutamakan mereka dan ini yang lebih utama. Wallahu a'lam. Terakhir. Tidak, kalau hibah, tidak ada keturunan waris. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan waris. Tetapi kecatatannya adalah semua dibagi. Ya, sampai anak kita yang, anak seseorang yang masih TK pun mendapatkan jatahnya. Ukuran, kan tidak. Tidak. Tidak ada misalnya, lidzakari mitsul hadzal unsayyi. Tidak, semua bagi rata. Bagi rata. Kalau yang tua yang sudah umurnya 55 tahun, anak yang tertua, itu mendapatkan 1 miliar, maka yang di TK dapat 1 miliar. Sama, yang TK saja dapat 1 miliar, apalagi yang perempuan. Ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.